Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa qala al habib Abdullah bin Alawi al Haddad radhiyallahu anhu ila qawlihi wa yushtaratu li sidqin niyati, dan disyaratkan agar niat menjadi sungguh-sungguh, an la yukadzibahal amal, hendaknya tidak dibohongi dengan amalnya. Faman yatlubul ilma masalan, maka barang siapa yang menuntut ilmu misalnya, wa yaz'umu anna niyatahu fi tahsilihi an ya'mal wa yu'allim, dan dia menganggap bahwasanya niatnya dalam mencarinya, an ya'mala, untuk mengamalkannya dan mengajarkannya. Fa illam yaf'al dzalika inda tamakkun minhu fa niyyatuhu ghairu shadiqah, maka jika dia tidak melakukannya inda tamakkun minhu, ketika dia bisa melakukannya, fa niyyatuhu ghairu shadiqah, maka niatnya bukan niat yang sungguh-sungguh. Wa kaman yatlubud dunya, begitu juga seseorang yang mencari dunia, wa yaz'umu annahu innama yatrubuha li ajli al-istighna'anin nas, dan dia beranggapan bahwasanya dia mencarinya agar dia tidak mengharap daripada tangan manusia, harta manusia. Wa tasadduq 'alal muhtajin, dengan niat juga mensedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Wa silatil aqrabin, dan juga dengan niat untuk menyambung tali silaturahmi. Fa illam yaf'al dzalika, maka jika tidak melakukan hal tersebut, indal qudrati alaihi, ketika bisa melakukannya, fala athara li niyatihi, maka tidak ada pengaruh dalam niatnya. Jadi kembali kepada pembahasan niat, yang mana Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad panjang lebar menjelaskan tentang niat. Dan itu tidak lain beliau mengetahui keutamaan daripada niat. Termasuk satu poin, seseorang mendapatkan kenikmatan yang abadi di surga Allah Subhanahu wa taala, itu tidak lain karena sebab niat. Kita tahu bahasanya seorang muslim ketika hidup di dunia menjalankan ketaatan, menjalankan ibadah dan taat kepada aturan Allah dan hukum Allah Subhanahu wa taala, tapi itu pun hanya sebatas dan semasa umurnya saja. Mungkin 60, mungkin 70, mungkin lebih sedikit dari itu atau mungkin lebih banyak dari itu. Yang tentunya kalau dibandingkan dengan kenikmatan surga, masa tersebut tidak ada apa-apanya. Berapa lama di surga? Tidak ada habis-habisnya dan tidak ada batasnya. Selama-lamanya seseorang yang di surga menikmati kenikmatan surga tanpa ada batasnya. Dan itu dia dapatkan dari mana? Dari niat. Walaupun dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semasa dia hidup di dunia hanya mungkin 60 tahun, kok dia diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan surga selama-lamanya tanpa batas, khalidina fiha? Karena berkata Al-Imam Hasan Basri, karena sesungguhnya seseorang yang muslim ketika di dunia, maka niatnya dia akan tetap terus menjadi muslim selama-lamanya. Misalnya dia, misalnya ketika dia hidup di dunia tanpa batas, tidak ada akhirnya kehidupan di dunia, tentunya seorang yang muslim dia akan niat akan menjadi muslim selama-lamanya. Kita kan begitu. Kita niat untuk kita menjadi muslim selama-lamanya, sampai kapanpun. Jadi kita niat juga. Tidak ada yang diantara kita insyaallah anak niat menjadi muslimnya hanya 50 tahun aja. Kalau 50 tahun lagi anak masih hidup, anak niat mau jadi orang Kristen. Tidak ada yang niat seperti itu. Kalau dia niat seperti itu, maka sekarang juga sudah dihukumi murtad dia. Dia niat masa yang akan datang, walaupun masa itu masa yang jauh, dia niat akan keluar dari agama Islam, maka sekarang sudah dihukumi murtad. Nauzubillah. Jadi seseorang tentunya ketika dia menjadi muslim, dia akan menjadi muslim niatnya selama-lamanya. Karena niatnya dia muslim selama-lamanya, walaupun ternyata dia umurnya hanya 60 tahun, Allah akan membalasnya dengan kenikmatan surga selama-lamanya. Karena sebab niatnya. Ini keutamaan niat. Ini imbalan daripada seseorang kekal menikmati kenikmatan yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya setiap seseorang juga akan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga dengan tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita cerita tentang seseorang Bani Israel yang dia banyak beribadah sampai-sampai 500 tahun dia gunakan umurnya seluruhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyendiri di suatu pegunungan yang di situ dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya sampai 500 tahun lamanya tanpa sama sekali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasul bercerita. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, maka tatkala orang tersebut datang di hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan adkhiluhu aljannata bi rahmati. Allah mengatakan kepada malaikat-malaikat, ya malaikat, masukkan dia surga dengan rahmatku. Maka orang tersebut mengatakan, ya Rob, ana urid an adkhul janna bi amali. Aku akan masuk surga, aku ingin masuk surga dengan amalku, bukan karena rahmatmu, karena memang aku berhak. Aku ibadah selama 500 tahun. Tidak sembarang orang yang bisa melakukan ibadah istiqomah selama 500 tahun. Dia merasa berhak dengan amalnya. Dia merasa pantas dengan amalnya untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, kalau begitu wahai malaikat-malaikatku, coba hitung amalnya dia, ibadahnya dia selama 500 tahun dengan kenikmatan maka yang aku berikan kepadanya. Satu kenikmatan mata. Ternyata amalnya 500 tahun itu tidak cukup untuk mengimbali nikmat mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu mata aja. Belum dua mata, belum yang lainnya. Karena sesungguhnya seseorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dia tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Kecuali dengan taufik dan hidayah diberikan oleh Allah. Kadang orang mempunyai kekuatan untuk beribadah tapi tidak ada taufik. Kadang-kadang ada taufik, ada hidayah tapi tidak diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Ya, makanya Al-Imam Hasan Basri mengatakan seseorang tidak masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Bahkan ketika sahabat radhiyallahu anhum berkata, "Wala anta ya Rasulullah?" Bahkan walaupun anda ya Rasulullah, Rasul mengatakan, "Wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu." Bahkan walaupun aku sendiri, aku tidak masuk surga dengan amalku, dengan yang lainnya tidak, kecuali dengan rahmat yang menyelimuti diriku dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga seseorang akan mendapatkan derajat di surga dengan amalnya. Nah, amal seseorang ini menentukan derajatnya di surga. Karena di surga tentunya bukan hanya satu derajat, bukan semua yang ada di surga dalam derajat yang sama, tapi mereka akan berbeda-beda. Ada derajat yang tinggi, yang rendah, yang sedang dan seterusnya. Itu mereka berbeda-beda karena amal mereka juga berbeda-beda. Ada yang banyak ibadahnya, ada yang sedang, ada yang sedikit sesuai dengan amal mereka. Ini bagi orang mukmin nantinya di akhirat. Begitu juga orang yang kafir. Dikatakan oleh Imam Hasan Basri, orang yang kafir akan masuk neraka Allah, akan masuk azab Allah Subhanahu wa taala dengan keadilan Allah. Kalau orang mukmin masuk surga dengan rahmat Allah. Bukan keadilan Allah Subhanahu wa taala, tapi kebaikan dari Allah. Karena kita sebagai orang muslim misalnya, semua pun yang ada di muka bumi ini semuanya ciptaan Allah. Allah mau apakan aja terserah, karena Allah pemiliknya, karena Allah penciptanya. Sebagaimana kalian mempunyai barang tertentu, kalian mau apakan, mau kalian jual, mau kalian pakai, mau kalian hibahkan, hadiahkan, mau dipakai atau tidak, terserah, mau dipinjamkan atau tidak, kalian pemiliknya. Tapi kita semuanya milik Allah. Semua makhluk milik Allah. sang pencipta. Jadi mau diapakan? Artinya kalau misalnya Allah pun memasukkan kita ke neraka, Allah tidak salah, Allah tidak zalim. Karena terserah Allah. Walaupun kita beribadah, walaupun kita beriman, karena kita semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, Allah melakukan apa saja yang dikehendaki dalam sesuatu yang diciptakan. Sehingga kalau seorang kafir kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka dan diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kafir dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka nantinya tanpa batas. Bukan 1000 tahun, bukan 7000 tahun, tapi selama-lamanya khalidina fiha. Tidak ada batasnya seorang yang kafir diazab terus, diazab tiap hari, diazab naudzubillah. Ini orang kafir. Alhamdulillah, nikmat iman, nikmat Islam itu nikmat yang sangat besar. Selama kita punya nikmat iman, selama kita punya nikmat Islam, kita akan pasti masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka cuma ada yang langsung, di antara mereka ada yang mampir dulu ke neraka. Allah Subhanahu wa taala yang mampir ini yang lebih banyak maksiatnya mampir dulu. Kalau yang lebih banyak kebaikannya, ketaatannya, langsung masuk surga tanpa mampir dulu ke neraka. Kalau punya iman, kalau punya Islam. Tapi tidak ada iman, tidak ada Islam, akan kekal selama-lamanya di neraka Allah. Dari mana? Apakah Allah Subhanahu wa taala ini memperlakukan orang kafir itu tidak adil? Kenapa kok orang kafir itu dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka selama-lamanya, padahal dia kafirnya, maksiatnya paling 60 tahun semasa hidupnya ketika di dunia? Kok sampai kekal di azab seperti itu? Karena niat orang kafir ketika hidup di dunia, dia akan menjadi kafir selama-lamanya. Nanti tanya orang kafir, apakah inti niat nanti kau umur sekian mau masuk Islam? Niatnya dia akan menjadi kafir selama-lamanya karena niatnya. Allah menghukumnya. Karena niat orang kafir yang akan menjadi kafir selamanya, maka Allah Subhanahu wa taala menghukumnya dengan disiksa di neraka Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya juga tanpa batas. Sebagaimana juga orang kafir pun juga berbeda-beda. Azab yang diberikan kepada orang-orang kafir itu berbeda-beda sesuai dengan amal mereka. Siapa yang banyak berbuat kebaikan akan dikurangi azabnya. Siapa yang lebih banyak kemaksiatannya akan ditambah azabnya. Siapa yang telah menikmati kenikmatan di dunia daripada mereka, maka juga akan dikurangi azabnya di neraka. Sebagaimana orang muslim juga demikian. Orang yang muslim ketika mereka diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia hidup di dunia, itu mengurangi kenikmatan-kenikmatannya nantinya di akhirat. Makanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam terlihat di punggungnya ketika beliau habis bangun tidur, terlihat oleh Sayyidina Umar bin Khattab ada bekas merah yang tidak lain karena disebabkan beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur di atas pelepah kurma, sehingga membekas di punggungnya merah-merah garis-garis. Dan Sayyidina Umar bin Khattab ketika itu menangis karena Sayyidina Umar Khattab sudah pernah tahu raja-raja mereka, orang-orang kafir, hidup dalam kenikmatan, hidup di atas, tidur di atas kasur yang lembut, yang empuk-empuk, di hadapan mereka buah-buahan yang enak-enak, makanan yang enak-enak. Tapi kenapa kok Nabi SAW hidupnya seperti itu? Sehingga Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, anta ahak minhum, kamu lebih berhak untuk mendapatkan kenikmatan daripada raja-raja mereka. Kok kamu hidupnya seperti ini? Ama tardo ya Umar anjakuna lahumud dunya wa yakun lanal akhirah. Tidaklah kita ridho, kita senang wahai Umar, mereka bagian kesenangannya adalah di dunia, tapi kita kesenangan kita bagiannya adalah di akhirat. Siapa yang kita susah di dunia, kita akan senang di akhirat. Oleh karena itu tidak heran kalau misalnya orang-orang yang sabar dengan kemiskinannya, sabar dengan kefakirannya, dia akan mendapatkan derajat tinggi karena dia tidak menikmati kenikmatan-kenikmatan yang di dunia, akan banyak nikmatnya. Oleh karena itu dikatakan bahwasanya ya innal fuqara ummati yadkhulun aljannah qabla aghniyaihim bi 500 am. Bahwasanya orang-orang yang fakir di antara umatku, mereka akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu sebelum mereka orang-orang yang kaya 500 tahun sebelum mereka. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma syurni fi zumratil masakin. Doa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah, bangkitkan aku kelak di golongannya orang-orang yang fakir. Andai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah, bangkitkan mereka orang-orang fakir di dalam golonganku, itu keutamaan bagi mereka. Tapi ini malah lebih dari itu. Rasul mengatakan, bangkitkan aku di dalam golongan orang-orang fakir. Kenapa mereka mendapatkan itu? Karena mereka tidak mendapatkan kenikmatan yang dinikmati oleh orang-orang yang kaya. Sehingga setiap seseorang yang mengambil bagian daripada kesenangan, kenikmatan di dunia, berarti mengurangi kenikmatannya nanti di akhirat. Ini apa yang dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Oleh karena itu, setiap masing-masing niat, Allah Subhanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya bahwasanya, ya innar rajula atallahu ta'ala ilman wa malan fa huwa ya'malu bi ilmihi fi malih fa yakul rajulun la atahu Allah atani la subhanahu wa ta'ala misl ma atahu la amiltu kama ya'mal fa huma fil ajri sawa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya seseorang di dunia akan diberikan atau dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta. Yang mana dengan ilmunya dia bisa menjalankan hartanya sebaik-baiknya. Karena kalau orang punya harta aja tidak punya ilmu, dia tidak mengerti bagaimana menjalankan hartanya. Dengan ilmu dia tahu kewajiban-kewajiban yang wajib atasnya untuk dilakukan dalam hartanya apa aja. Kewajiban memberi nafkah kepada keluarga, kepada orang tua, kepada anak, kepada istri, kadar-kadar mereka, batas-batasannya sampai mana, mereka tahu, yang punya ilmu tahu. Zakat itu wajib dalam harta apa aja, bagaimana cara mengeluarkannya, kepada siapa diberikan zakat tersebut, berapa jumlahnya dan kadarnya zakat tersebut, dan syarat-syaratnya apa aja, mereka yang punya ilmu tahu. Sehingga mereka yang punya ilmu tahu, ini harta diberikan, disalurkan ke sini, salurkan ke sana. Dan tahu juga keutamaan sedekah, keutamaan bagaimana yang baik harta itu diberikan dan disalurkan kepada siapa. Orang yang punya ilmu mengerti bagaimana. Kadang kalian memberikan harta kalian kepada orang tertentu dan memberikan orang lain memberikannya kepada orang yang satu lagi, tapi pahalanya berbeda padahal sama-sama memberikan. Karena apa? Karena berbedanya orang yang diberikan kepadanya sedekah tersebut. Ya berarti siapa yang paling afdal diberikan sedekah kepadanya? Supaya pahala sedekah mereka, para ulama lebih mengetahui yang paling afdal begini, paling afdal diberikan ke sini, disalurkan kepada ini. Mereka itu hendaknya para agnia pun tidak malu untuk bertanya kepada orang-orang yang mempunyai ilmu, yang mengerti dalam kefahaman agama, sehingga akan diberikan ganjaran dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hartanya. Ini orang yang pertama, katanya Allah Subhanahu wa taala, diberikan harta dan diberikan ilmu, maka dengan ilmunya dia bisa menjalankan hartanya dan baik. Ada lagi orang yang kedua. Yang orang kedua ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Termasuk ilmu yang dia miliki mengatakan bahwasanya seseorang dianjurkan untuk niat dengan niat yang baik sebagaimana kita bahas dalam 2 minggu. Untuk niat yang baik, termasuk niat yang baik, andai kata Allah Subhanahu wa taala memberiku harta, maka aku akan jalankan harta tersebut dengan sebaik-baiknya. Maka anak akan sedekahkan. Maka aku akan keluarkan zakatnya. Maka aku akan bantu orang-orang yatim. Maka aku bantu janda-janda yang tidak mampu. Maka aku bantu sekolah-sekolah dan pesantren-pesantren dan seterusnya. Niat-niatnya banyak kan niatnya itu. Semuanya itu akan dia dapatkan pahalanya padahal dia tidak punya uang. Modalnya modal niat aja, uangnya tidak ada. Tapi jangan khawatir, Rasul mengatakan fahuma fil ajri sawa. Fahuma, dua orang tadi, orang yang pertama yang punya harta kemudian dia menjalankan hartanya dengan sebaik-baiknya, dan orang kedua tidak punya harta tapi punya ilmu, dia bisa niat, dia mengatakan kalau anak punya harta aku akan berbuat begini. Fahuma fil ajri sama. Maka mereka berdua dalam mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sawa, sama aja. Padahal tidak ada harta. Nah, ini keutamaan kalau seseorang punya ilmu. Ini juga keutamaan bagaimana seseorang bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang baik. Dengan niat yang baik. Dan sebaliknya, orang ketiga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, atahullahu malan wa lam yu'tihi ilman. Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang hamba harta, tapi dia tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Fahuwa yatakhabbatu bijahlihi fi mali, sehingga dia sembrono sembarangan, tidak mengerti bagaimana cara menjalankan hartanya, tidak pernah tahu bagaimana dia itu wajib zakat, tidak pernah tersadarkan kalau dia punya keluarga yang harus di zakati, tidak mengerti kalau dia itu wajib menyambung tali silaturahmi dengan hartanya, tidak mengerti bagaimana cara mengeluarkan zakat. Al-muhim sembronos, sembarangan, tidak ada aturan, apalagi yang digunakan untuk maksiat kepada Allah, apalagi ini dosa, ini orang yang salah. Ya, satu lagi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hambanya tidak memberikan kepada hambanya harta, tapi dia niat, andai kata anak diberikan harta, anak akan gunakan untuk maksiat kepada Allah. Andai kata anak diberikan harta, anak akan berzina, anak akan minum homer, anak akan berjudi. Fahuma fil ajri fil wizni sawa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dosanya mereka berdua. Dosa mereka yang pertama tadi dengan hartanya bermaksiat kepada Allah, dan yang kedua tidak punya harta tapi dengan niatnya, niat kalau anak punya harta anak akan maksiat, akan anak begini-begini. Sama-sama dosa. Yang satu mengerjakan betul-betul maksiat tersebut, yang satu tidak mengerjakan tapi niat, meniatkannya dalam hatinya. Sama-sama dosa. Ya ini jadi niat bisa pengaruh. Oleh karena itu dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatayyaba lillahi ta'ala ja'a yaumal qiyamah warihuhu atyab minal misik." Barang siapa yang pakai minyak wangi sedangkan dia niatnya pakai minyak wangi untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia nantinya datang di hari kiamat dalam keadaan harum baunya, harum badannya, lebih harum daripada misik sekalipun, misik yang paling harum di dunia. Pakai minyak wangi sunnah. Ya, pakai minyak wangi dianjurkan dan di situ ada pahala. Ya, oleh karena itu terutama bagi seseorang yang mau melaksanakan sholat lima waktu, khususnya sholat Jumat, sholat hari raya ketika mereka berkumpul, itu sunnah melakukan atau memanfaatkan minyak wangi. Kemudian kita lanjutkan aja yang pada pengajian yang akan datang. Al-Fatihah lahanini akuniyah sholihah jami'ah lihadzin hawera ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.